ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu dan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, niku wau kula mireng pembawa acara niku acarane pengajian niku kaya wong ewuh mantu. Kaya wong ewuh mantu. Dados mbok menawi pisowanan kula ten masjid niki sampun kaping kalih. Riyen kinten-kinten gangsal taun kepungkur kula nate pengajian ten masjid mriki. Pengajian Aisyah riyen ten mriki wonten Akademi Salehah. Ning sing rawuh mboten kathah kados enjang punika. Dadi kula radi kaget, lho iki masjid sing tau tak parani biyen. Alhamdulillah saged sowan mriki malih lan tasih kados riyen nggih, dereng wonten ewah-ewahanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu Kang Mas Bayu adik-adik kula ugi dipun sanjangi bilih pengawasan wonten kalodangan enjang niki. Niko pengawasan kagem Pak Guru, Bu Guru, Ustadz Ustadzah semantan ugi kalian wali murid nggih. SCIT Ibnul Qayyim telatah Surakarta Hadiningrat. Menawi kalau Ustadz Ihsan ngendika SCIT Ibnul Qayyim niku dereng pati terkenal nggih. Kula nggih gadah sekolahan kian. Sekolah nggih mboten terkenal padha. Wonten Klaten mereka asmanipun Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Ali bin Abi Thalib. Dados pulau kinate ngelampai dados guru niku menawi dipun ngendikaken pahlawan tanpa tanda jasa niku kula estu sarujuk. Kula pun nate ngelampai mataun-taun mulang lare-lare alit, lare-lare SD nggih. Ngantos kula nate wonten lari niku eek wonten kelas nggih bondot pirsa bondot bondot niku napa nek kinten-kinten lari bondot niku terus ditelepon bapake terus bocahe dinengke wae plenggang-plenggong tanpa dosa mboten mungkin to nggih sing mawiki sinten nggih ustadae sing mawiki ustate nggih mengke nek tiyang sepuh sampun dumugi sekolahan niku kantun masrahke katok terima bersih hak ngoten. Mboten mungkin ustadnya ajeng sik yo le sing sabar yo dinteni bapakmu ben teko rene sik. Aja mlaku ning ndi-ndi bondotane ndak digol mboten mungkin. Nggih ta? Kowe niku pas dicawi ustad aja seru-seru walah kowe iki wis gratis iki ngongkon wae. Niku pahlawan tanpa tanda jasa. Saestu niku. Dados kula suwun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu wali murid SCIT Ibnul Qayyim utaminipun lan para jamaah ingkang kagungan putra-putri ingkang nembe lenggah wonten papan pawiyatan, papan pasinaon, sae niku TPA SCIT punapa malih pondok niku ampun ngantos nggadahi penggalih sing penting tak daftarke tak sekolah iki wis rampung. Mboten. Ampun kados tiang tumbas lombok sekilo 1000 tak bayar 1000 rampung boten. Dados mbulo wentah anak menika ampun dipadhakake kalian tiang ingkang dol tinuku. Nek dol tinuku jenengan kemurahan. Nggih. Sebab jasanipun ustad-ustadah niku sak kelangkung ageng, sak kelangkung kathah boten saged dipun timbang mawi bondo tuh. Bondo dunya menapa kemawon. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala lan kedah dipun mangertosi ugi bilih piwucal agami menika piwucal ingkang paling minulya dipun bandingake piwucal-piwucal sanesipun. Wau dipun waosaken hadis man sapa wonge yuridillahu bihi khairan dikersakake dening Allah kebecikan marang dheweke yufaqihu fiddin. Dheweke bakal dipinterake ngelmu agamane. Menawi panjenengan kersa bayar awis, bayar larang kursus bahasa Inggris, kursus matematika ning sekolah ten SCIT kadang kala malah awal menika kelentuk. Lan napa niki? Irah-irahan pengawasan wonten enjang punika menika kapendhet saking pengendikanipun Bapak Pendidikan Indonesia. Sinten? Ya, Kiai Hajar Dewantoro. Ya Mbak Ibu ingkang nggadahi sesanti ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri andayani. Ing ngarsa sung tulodo ana ing ngarep iku aweh conto tepa patuladan ingkang sae. Menika kedah dipun tindakake dening ustad lan ustadzah, semanten ugi tiyang sepahipun wonten dalem. Nggih. Sebab bocah niku peniru yang ulung. Enten napa kemawon mesti ditiru. Perkawis ingkang dipun tingali dening bocah nalika alit niku bakal nemplek kaya dene ngukir wonten sak nginggilipun watu. Mila tiyang sepuh kedah ngetingalake akhlak ingkang sae nalika wonten dalem. Semanten ugi ustad lan ustadzah kedah ngetingalake tepa patuladan ingkang ugi sae. Mangke badhe kula wasaken hadis. Kapendhet saking kitab Bahjatun Nadhirin bab 38. Yasanipun seratanipun Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullahu taala. Ing madya mangun karsa wonten sak tengahing barisan piyambake menika tansah aweh napa nggih semangat, tansah bombong. Nggih maringi semangat dumateng putra-putrinipun. Dumateng putra siswanipun tutwuri handayani wonten ing wingking piyambakipun ugi napa tansah ndongaake. Kula badhe maosaken bab niki dipun sebat dening penulis kitab niki wujubu amri ahlihi wa auladihi. Wajib hukumipun manungsa niki ndawuhake dumateng putra-putrinipun lan kulawangsanipun al-mumayyizin ingkang sampun tamyiz, ingkang sampun ngancik yuswa tamyiz. Yuswa tamyiz niku yuswa pinten? 7 taun. Nggih. Utawi nalika bocah niku sampun saged mbedakake pundi aurat pundi mboten. Ning normale niku 7 taun. Ning nggih wonten 10 taun ra ngerti aurat nggih wonten. Dadi wonten Bapak Ibu sedaya bocah niku yuswanipun kalih 12 taun niku pipis ten pinggir dalan, malah wonten sing 40 taun pipis ten pinggir dalan mboten isin. Napa nggih wong kula tau weruh dhewe kok. Medun kok mobil marep neng ban gitu. Pipis ten mriku mobile mlaku gitu. Nah, udzu billah min dzalik. Ning wonten lare alit yuswanipun gangsal taun niku didhawuhi pipis kalih uminipun ya pipis di sini enggak mau copot celana. Kenapa? Malu. Cah umur 5 tahun niku. Kok iki ning 40 tahun randi isin, kok iki 5 tahun malah isin. Nalika dijak mlebet toilet nembe purun dipun lepas sirwalipun. Niku napa sing beda kene iku? Tak padha-padha menungsane nggih. Ingkang bentenaken pawiyatan piwulang lan piwucal ingkang dipun tampi dening menungsa kala wau saking guru lan ustadipun. Nggih. Lan tiyang sepuhipun wong lanang 40 taun nguyuh ning pinggir dalan mboten duwe isin sebab wong tuane ya ngono. Iruh bapakne nguyuh pinggir dalan. Monggo Pak, katuran lenggah. Menika jamaah saking Sadon nggih, Masjid Al Fajar. Ahlan wa sahlan. Nggih. Tepat yang sepuhipun boten maringi piwucal, gurunipun semanten ugi mila piyambakipun tuwuh dados tiyang ingkang boten gadahi raos lingsem. Isine niku sang rasa isine niku sampun dipun cabut dening Allah Subhanahu wa taala. Ning normalipun 7 taun. Wasairi man fi ra'iyatihi lan sekabehi menungso kang urip ana satengahing kula wangsa bitaatillah didhawuhi napa supados taat marang Allah wa nahyihim lan ngelarang. Wonten perangan umat Islam ngendika ngawisi niku jare di kula ngendika ngawisi wonten disalahke kalih para pini sepuh aji sepuh ingkang ana ing pamawas ledo ing pitutur ngoten niku. larang kuwi awis kuwi dienggo barang Mas. Kirgane larang kuwi regine pun awis. Nek melarang kuwi aja mengawisi. Larangan ya larangan ngoten iku pun basa Jawa. Kathah basa Jawa sing pun dadi basa Indonesia. Dadi basa Indonesia piyambak niku malah anu nggih, malah kaya piye ngoten. Kok kaya piye maksudipun pripun? Lah basa Indonesia niku kapendhet saking basa Jawa, basa Arab, basa Inggris. Iki tados mboten panjenengan. Sekolah niku Inggris, school. Nggih to? Gelas niku Inggris. Bola? Bola niku Inggris, basa bola. Dadi bola. Nggih. Terus senesnya kependet saking basa Arab. Napas, dunia, akhirat, kitab, bab, pasal, masjid, madrasah, imam, dewan, perwakilan rakyat, majelis perwakilan rakyat. Niku basa Arab kabeh. Sing asli basa Indonesia ngagem sot nggih, asli. Basa Indonesia niku malah mung siti. Dadi nek wis rasa dadi wong Arab-araban wae awake dhewe Indonesia, ora iso ngomong awake dhewe. Sebab kebanyakan bahasa Indonesia adalah bahasa serapan yang diserap dari bahasa lain. Kok tekan kono barang mau nggih? Ngrembug napa niki? Oh, larangan nggih. Lan melarang anil mukhalafati. Melarang, ngelarang kula wangsa panjenengan sedaya saking mukhalafah, penyimpangan utawi tumindak ingkang nalaisir wa ta'dibihim lan maringi pawiyatan piwulang wa manihim lan melarang ugi min irtika bin manhiyin anhu saking tumindak perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening syariat. Niki kewajibanipun tiyang sepuh, utaminipun tiyang sepuh. Terus menawi wonten tiyang sepuh wis tak daftarke, wis tak bayar, wis cukup sampai di sini tanggung jawab saya. Niku kleru gede, kelentu ageng ingkang gadahi kewajiban paling ageng dumanteng putra wayah putra siswa. Menika tiyang sepuh. Bibar niku nyuwun pitulunganipun ustaz lan ustazah wonten papan-papan pawiyatan islami. Wonten SCIT, wonten madrasah, pondok lan sapiturutipun. Ning sing baku niku tiyang sepuh, sebab lare niku gesangipun sesarengan kalih tiyang sepuh. Nek kalih Pak Ustaz kan paling pinten jam to? Enjing dumugi jam 12, dumugi jam 3, jam 2 ngoten niku. Niku nek full day. Nek mboten nggih jam 11 malah pun mantuk. Sisa wektal sanesipun lare niki merekam ningali niru akhlakipun tiyang sepuh. Mila tiyang sepuh ingkang ideal menika tiyang sepuh ingkang ngangsu kaweruh supaya nek ditakoni anak iki bisa semaur. Pak, Allah ten pundi, Pak? Ning dhuwure langit. Lah kok ning dhuwur langit? Lah ngopo to, Pak? Wis kowe iku rasah kok anak ebyek nek dikandani ning dhuwur langit wis rampung. Lah menika kirang wicaksana. Niku mboten mangun karsa, tidak membangun semangat, malah membunuh karakter gitu. Malah mejahi karsa niku. Mboten mejahi Mbah Karsa nggih. Mejahi karsanipun bocah. Nggih. Talallahu taala Allah Subhanahu wa taala dawuh, pundi dalilipun bilih tiyang sepuh menika nggadahi kewajiban ndawuhake putra wayahipun supados tansah taat lan ngelarang putra wayahipun saking maksiat. Allah Subhanahu wa taala ngendika wa'mur ahlaka dawuhno marang kulawang sanira malang keluarga nira bisolati nindakake salat wastabir alaiha lan sira kudu tansah ngupaya ngupati dadi wong sing sabar nalika ndawuhake salat mboten wasbir alaiha mboten ning wastabir alaiha kesabaran ingkang pinunjul ingkang langkung tinimbang kesabaran normal. Apa niku lare didawi salat nalika yuswa 7 tahun. Ngantos pinten tahun? Ngantos sedasa tahun. Wadribuhum fil asri. Dawuhna marang anak ira nindakake salat nalika umur 7 tahun lan gebuken nalika umur 10 tahun. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten teori pendidikan modern ingkang dipun damel dening tiang-tiang sekuler nggih ngendikake bilih wonten salebetipun pawiyatan niku mboten pareng wonten dawuh, mboten pareng wontenipun larangan, mboten pareng wontenipun ancaman lan hukuman. Menika kelentu. Menika kelentu ageng. Islam niku isinipun dawuh, isinipun larangan awisan, isinipun ancaman, isinipun kabar bebunga, kabar gembira, rak ngoten. Tidak boleh memberikan hukuman karena bisa membunuh karakter si anak. Nika mboten leres. Ekstrim kiri. Wonten malih ingkang ekstrim kanan, kula nate maos setunggal buku nggih, nyariosaken panggesanganipun satunggalipun tokoh publik wonten tlatah Surakarta Hadiningrat. Menawi kula sebat asmanipun kathah para jamaah ingkang kenal dumateng tiyang menika. Rahimahullah, sampun sedo piyambakipun. Anenging piyambakipun hulu ekstrim nalika maringi paukuman dumateng putra putrinipun. Leripun tas pundi nalika putrane niku kumawani ninggalake salat. Niki ustad niki mendhet setelika sing pun panas, putrane iku ditimbali terus dinyos ning mung sithik nggih. Ora ditemplekke rata mboten. Dinyos pucuke setelika niku. Panas rale. Panas apa ora nduk? Mboten niku. Panas di panas geni neraka mati kel-tikel dibandingake panas setelika iki. Mula kowe aja wani pisan-pisan ninggalake salat. Kinten-kinten diselenge setelika niku wonten tilase mboten? Wonten. Niku ekstrim kanan. Sing ekstrim kiri mengatakan tidak boleh ada hukuman di dalam pendidikan. Niku ekstrim kiri. Terus yang leres pripun ingkang jumbuh cocok selaras kalian dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pareng maringi pidana pahukuman dumateng bocah ingkang nindakake kemaksiatan ananging dipun tenggo ngantos yuswa sedasa taun. Mila perangan ulama sanesipun wonten nggih niki kula matur seperangan alit ulama niku wonten ingkang ngendika khitan niku Pak mboten pareng nek bocah niku di bawah umur 10 tahun. Wong gebuk e ora kena ngenteni 10 tahun apa nang dikethok gitu. Dikethok niku rak luweh lara nggih. Luweh lara mboten Mas? Pun tahu ta njenengan? Lara mboten rin? Nek kula rin lara Pak, sakit saestu kula. Pun baleni wegah kula. Nggih to? Perangan ulama niku ada dasar hadis niki Kanjeng Nabi melarang gebuk bocah ning dintani umur 10. Nek khitan kuwi luweh lara, berarti ora kena khitan sadurunge umur 10. Ananging pamanggih menika pamanggih ingkang syad, ingkang nyeleneh, ingkang aneh. Nggih, tebih saking bebener. Napa melih jaman sakniki khitan niku mboten ngagem sakit nggih. Wong di khitan esuk niku bibar dhuwur pun bal-balan kok cah-cah sakniki niku. Mula daya juangnya ya ora kaya bocah-bocah biyen gitu. Biyen niku wong-wong pejuang niku. Wani getih. Diketokno wani, nyawang ngono ya wani. Sakniki wedi gitu. Niku sekilas info mawon. Terus sing leres pripun pahukuman pidana menika wonten. Ning ngentosi ngantos yuswa sedasa taun. Jangkepipun ingkang angka kalih pahukuman kala wau pidana kala wau kedah dijumbuhake kalian pidananipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi le ngendika pripun? Darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Nggih, pidana sing ora nilarake tilas. Ingkang mboten nilarake tilas babar blas. Ibu-ibu ingkang wonten wingking menika kedah dipun gatosaken kanthi sae menawi panjenengan nyetrot anak niku wonten tilase mboten dicetrot niku. Pirsa dicetrot. Dicetrot niku dinapak nggih? Dicetrot niku kakangne diciwel. Luwih cilik meneh dijiwit. Dijiwit iki nggunakake cilik niku malah larane nemen lho dijiwit niku. Cilik ning lara nemen niku dijiwit. Nek diciwel niku rada gedhe. Nek dicetot niku pun wedi nggih, dicekel pupune dicetot terus diputer ngene iki. Niku wow ngeten nggih. Panosipun. Niku setanten mboten parang. Nek diselentik, nilarke tilas mboten diselentik. Tilas diselentik niku kupinge dadi abang. Niku nggih haram. Pidana mboten parang niku. Napa melek ustad ustadzah ngati-ati nek nyekel utik, nek nyekel cuding ten kelas. Nek nesu jenengan apa nyekel niku bahaya. Penghapus sing sapa balok barang niku nek nesu ampun dicekel niku. Sebab nek nyekel niku lola laline. Diuncalke sirahe Bu, bocah niku mboten paham. Terus pripun niku gebuk sing ora nganggo sing mboten enten tilase, nganggo martil. Martil utawa gandan wedhe nika sing saka plendungan. Terus apa? Plendungannya anten to nggih, martil gedhe saka plendungan nika. Lah jenengan nganggo niku. Dituthuke bawange bocah. Wis dikandani bolak-balik karo abi karo umi ora kena ninggalake salat kok jenenge ya lha tak gebuk. Kalih mencereng nika, ampun kalih guyang-guyu. Mengge bocahe ndak mboten wedi. Maten niku. Nggih. Jadi dorban ghairu mubarrid. Hukuman boleh harus ada karena itu bagian dari pendidikan. Nek mboten anake panjenengan mengke dadi penganut ibahiyah, dadi penganut liberal, semuanya serba boleh, enggak ada larangan. Termasuk LGBT itu adalah panggilan hati, itu adalah nurani yang tidak bisa dilawan. Kelentu niku. Iku penyimpangan mergo salah asuhan, salah didik. Salah pawiatan kalau wau. Dados kedah sabar, ndawuhaken kesayenan dumateng putra putri wastabir alaiha antos 3 taun lho niku. Nek 7 taun dikongkon salat cik mlincur pun kajenge, besok dikongkon melih. 8 taun cik ra gelem kajenge dikongkon melih wayah salat kongkon salat, lenduk salat, lenduk salat. Salat iku dadi pepadang sesuk ana ing dina akhirat. Sing ora nindakake salat bakal dijlomprongake ana sajroning neraka. Nggih, dadi wong sing bongko, bongko niku diobong neraka. Nggih. Nek tuwa ngenteni metune nyawa, niku tuwa. Sing enom metune nyawa nggih enten. Sing enom nyawane pun metu. Nggih. Niku ayat ingkang angka setunggal. Menawi ngantos dosa taun dereng nindakake nembe pareng diparingi pidana pahukuman. Wa qala ta'ala lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh ya ayyuhalladzina amanu hi wong-wong kang padha iman ku anfusakum reksanen jaganen awak-awak ira badanira wa ahlikum lan kula wangsanira keluarganira naron saka selengetane geni neraka. Dados Bapak Ibu menawi dipun takeni wigatine apa to awake dhewe nyekolahke anak? Wigatine apa awake dhewe mondokake anak? Supaya anakku juara siji, supaya iso napa ngaromake asmane wong tuwa, supaya iso mikul dhuwur mendem jero. Nek anakku juara kan aku terkenal. Menika niat ingkang salah kaprah. Ini juara siji niku mboten tujuan cah sekolah. Dados bocah-bocah niku nggadahi kapinteran ingkang maneka warna, mboten sedaya pinter. Nggih. Wonten malih ingkang nggadahi prinsip tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang belum bisa memahamkan murid. Niku kleru malih, kebodohan itu ada di dalam Islam. Kepinteran niku wonten, niku ampun diselahi. Wonten lare sing lantip pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, pinter ing jolo langit. Ini wonten bocah sing nuwun sewu nggih bodone ra karu-karuan. Niku wonten. Kula nggih penemoni, kula niku guru mah taun-taun kok. Jadi kadang nyawang bocah, oh iki bodho iki cetho iki aku sawangane pun ketok nggih to. Ning wonten ugi bocah sing nyolong petek, bathok bolu isi madu. Bocah disawang ketok ngah-ngoh. Nyelekuti simbah-simbis lah aku terlalu lantik. Tahfidz niku banter dhewe. Hafalan pun paling kathah. Iku kan dipun wastani bathok bolu isi isi madu. Kedadipun mangertosi bilih. Lare wonten ingkang pinter, lare wonten ingkang rada pinter, wonten ugi lare ingkang bodho. Ning niku ra sedanten peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Peparingipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wigati ingkang paling wigati kula panjenengan sedaya nglebetaken lari wonten salebetipun papan pawiyatan, wonten salebetipun pondok, menika ngreksa anak bojo keluarga saking selengetanipun geni neraka. Sakniki Paedahe napa panjenengan pinaringan putra sing jolo langit juara umum peraih medali napa niku jenenge lomba fisika nggih olimpiade fisika ning bocahe niku merosal bedugal wani kalih tiyang sepuh mamah hatine wong tuwa ora malah rekoso nggih. Dados bapak-bapak ibu-ibu ingkang nggadahi putra-putri penggalih panjenengan ingkang cita-citanya supaya anaknya berprestasi di tingkat kancah nasional internasional menika kedah dipun pupus. Ingkang paling penting piye carane supaya bocah iku bisa selamat saka selengetane geni neraka. Kula piyambak niku nalika gadah putra sepisanan nggih, kula jenenge Ali Hasan. Kula japri kalih Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh kula niki tresna kalih paduka Syekh. Kula niki tresna dumateng dakwah ingkang paduka usung ingkang paduka wucalaki. Saking tresnane kula dumateng panjenengan, niki kula pinaringan kanugrahan rupa ponang jabang bayi. Mijil jaler kula asmani sami kalih asmane panjenengan. Kula suwun panjenengan ndongaake kesaenan dumateng anak kula niki. Syekh Ali Hasan le ndongaake anak kula pripun? Kula kinten ajeng didongake dawa ngoten niku nggih. Lindungake mengaten niki. Allahumma ja'alhu min abna'is sa'adah. Ya Allah, mugi paduka kepareng dadosake bayi Ali Hasan niki dadi bocah sing ahli sa'adah. Ahli sa'adah niku wong sing bungah wonten panggesangan akhirat. Maknanipun mlebu swarga. Mboten didongake juara, mboten didongake dadi ulama, mboten didongake dadi kiai, mboten didongake sonek gedhe dadi bos duwe perusahaan utawa dadi ustad kondang sing pondoke pating jenggarang mboten. Muga-muga bocah iki dadi bocah sing selamat ana ing akhirat. Ngoten niku dongane cekak aos. Kula pertama kali maos, dongane kok cethil ta mung sithik wong aku kele matur nganti duwa sing doake mung bareng kula penggalih niku nggih, inti kebahagiaan kan nggih niku nggih. Awake dhewe selamat saka selengetane geni neraka, supaya anak bisa sholat, supaya anak bisa ndonga, supaya anak nggadahi akhlak ingkang sae ra ngoten. Kula disanjangi kalih Ustaz Isan ngendikane basa Jawa niki diinstruksikan wonten SDIT Ibnul Qayyim ngendikane basa Jawa niku piwulang napa? Adab akhlak kesaenan, adab asor. Watah perangan para dai niku ngendika tauhid, syirik mboten parang manembah dumanteng sakali-ali Allah mboten parang niku ajri wedi. Neng kula piyambak nalika ngaturakan pengawasan paribasan mboten nate ketilar niku tetembungan manembah dumateng Allah ninggalake panembahan dumateng saaliane Allah neng nggih mboten wonten le terus nesu-nesu niku sebabe napa kula le matur mawi basa Jawa dadi kesane halus kesane nggih padahal jane mboten to nggih. Mila nek jenengan pengin rayuan maut diterima nggih basa Jawa ngelamar barang ini orang Jawa tuh nggih. Suwan kula mriki anje Jawa enjang mbun-mbun enjang anje Jawa sonten ngono to nggih. Pak, aku ngrabi anakku entuk apa ora? Lu ngono kon. Mboten entuk nggih. Ning nek napa ngagem basa krama, wah iki bocah oleh andap asor bangun miturut ngabdi karo wong tuwa ya le. Yo tak anakku dipek cah kaya ngene ra ya mesti diajeni kaya ngajeni aku. Ora ngerti yo ning mburine ya mbuh gitu. Sing penting rak tembunge apik. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, dados tujuan utama pendidikan Islam melindungi anak dari sengatan api neraka. Ewon dene biji ampun terlalu dipun penggalih. Arep ranking piro, arep ranking piro, apalane sithik dhewe pun kajenge sak mono tekane bocah. Mungkin nek dipaksa malah bocah dadi malah nopo? Stres, sepaneng. Ora kuat ning dipaksa kan ngapal ke kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kemawon mboten kersa kok nggih maringi beban ingkang ngeluwi kemampuanipun manungsa. Kok awake dhewe padha-padha manungsa malah ajeng meksa anak supaya apalamu kudu semene nggih kowe kudu juara siji juara loro amene kok kelentuk. Salajengipun wonten bab niki dipun sebat setunggal hadis niki ingkang badhe kita onceki insyaallah kinten-kinten setengah jam malih. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah. Asmanipun asline Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah niku asmane Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, saking telatak negari Yaman. Kunyahipun Abul Aswad. Napa nggih? Panjenengan mboten pitados mangke saged mirsani kitab I'anatul Mustafid. Yasanipun seratanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dipun sebataken wonten mriku kunyahipun Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi niku Abul Aswad Ad-Dausi. Sanes Al-Bayati sanes. Abul Aswad Ad-Dausi sak sampunipun lumebet agama Islam, ya mbek pun asring ngasto kucing alit, mila dipun undang dening Nabi dados Abu Hurairah. Niki kunyah Abul Aswad niki kathah ingkang dereng anu nggih. Mangertos sih milih Abul Aswad niki kunyahipun sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang baik pun sahabat yang paling kathah meriwayatkan hadis saking Nabi. Qala Abul Aswad ngendika, akhadzal Hasanu Al Hasan Ibnu Aliin putranipun Ali nate mendet tamrotan setunggal wiji kurma. Satu biji kurma. Kurma setunggal dipun pendet. Minta meris sedekah saking kurma sedekah. Hasan putranipun Ali nggih, wayahipun putunipun Kanjeng Nabi niku nate mendet setunggal kurma sedekah. Faja'alaha banjur diselehake fi fihi. Wonten tutukipun pun dimamah. Pun dimut kurma niku. Kurma sedekah. Lan Hasan bin Ali nalika semanten tasih lari alit tasih bocah. Faqala Rasulullah banjur Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh nalika mirsani putune napa niku nedhi kurma sedekah pun dimut niku pun dugi tutuk. Kanjeng Rasul dawuh kif kif wonten wasanipun kah kah irmi biha. Nah kah kah utawi kif kif niki dipun sebatakan dening para ulama maknane pun kalimatu zajrin. Kif kif niku tetembungan kanggo getak bocah. Kanggo getak bocah. Li ibadihim anil mustaqdarat. Kanggo ngadohake bocah niku saking barang-barang reget. Kalimat tetembungan ingkang dingendikake kanggo bocah supaya bocah iki ngadoh saka barang-barang sing reget. Liripun ngaten, bapak ibu nalika mirsani putranipun dolanan peceren ngaten lho nggih. Pirsa peceren? Peceren apa, Pak? Peceren. Limbah nggih. Got-got nggih, saluran got nggih. Niku ora sampah nggih, reget. Panjenengan biasane ngendika pripun nek roh anake dolanan peceren? Heh, nggih, leres niku. Dadi nek wong Arab kif-kif utawa kah-kah. Nek awake dhewe heh-heh. Nek basa Indonesia apa? Sing sak tembung ampun sing rong tembung. Hii, gitu nggih. Mbok menawi. Kula ora gagas Indo niki pengasiane Jawa soalnya gitu. Heh-heh, irmi biha, dilepeh kurmamu kuwi. Mengomun timut Kanjeng Nabi ndawi hek hek dilepeh kurmamu kuwi. Irmi niku diguang, dilempar. Irmi biha dilepeh dibuak. Dawuhipun Kanjeng Nabi. Amma alinta apa sira ora mangerteni? Apa sira ora nyumurupi? Anna menawa awake dhewe iki ahlul bait la nakulu sedekah ora dikeparangake dening Allah mangan bondo sedekah. Muttafaqun alaih. Meniku hadis sahih riwayat Imam Bukhari lan Muslim. Bapak ibu kang mas mbak yu adik-adik, hadis meniku cekak aos ning ngemupi wucal ingkang kathah antawisipun ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Antawis piwucal kesayananipun. Nggih. Sebab Kanjeng Nabi nembe maringi pawiyatan, nembe maringi piwulang dumanteng wayahipun ingkang tasih alit ingkang nindakake setunggal kemaksiatan. Dados cirine para nabi lan keluargane nabi niku haram, mboten pareng dahar bondo sedekah niku mboten pareng. Mila kasebat wonten setunggal riwayat Salman Al-Farisi niku nalika didhawuhi dening gurune sesuk bakal teko nabi anyar, cirine siji ora gelem mangan sedekah, loro gelem mangan hadiah, telu napa? Wonten stempel kenabian, wonten toh cap kenabian ten gen gegeripun. Nalika Salman Al-Farisi mireng wonten nabi anyar, piyambake pun ngastos sekeranjang kurma. Niki pinangka sedekah kagem panjenengan. Ditampi dening Kanjeng Nabi, dipasrahke para sahabat, nabi mboten dahar. Salman, lha iki kita ndos ing angka siji. Kala wingi kula nyaosi sedekah panjenengan mboten dahar. Niki pinangka hadiah kali panjenengan. Dipun tampi dening Kanjeng Nabi, nabi tumut dahar, sisane pasrahke para sahabat. Lah iki tandha nomor loro. Lajeng Salman niku ingu Kanjeng Nabi tanggap ing sasmita. Pan nabilu bil isyarati yafhamu. Wong sing lantip, wong sing pono ing pamawas iku kanthi isyarat we mesti langsung mudeng. We pengen weruh iki, ngoten Kanjeng Nabi buka rasukanipun. Terus Salman mirsani wonten cap tanda kenabian di punggungnya nabi. Saknalika Salman nubruk Kanjeng Nabi, dipun rangkul nangis mubun. Lajeng Salman Al-Farisi mlebu agami Islam. Mongko piyambake pun wong manca niku, wong Persia, Persia niku dudu Arab. Lu mebet agami Islam. Mila Kanjeng Nabi lan kula wangsanipun menika mboten dikeparengake dahar kurma sedekah. Jadi kurma sedekah niku haram kagem nabi lan para keluarganipun, ning halal kagem tiang sanes. Nalika Kanjeng Nabi mirsani wayahe niku dahar kurma sedekah, Kanjeng Nabi pripun ngendika? Kif irmi biha, he dilepeh dibuak kurmane. Apa sira ora mangerteni? Awake dhewe ora dikeparengake mangan bondo sedekah. Niku piwulangipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng lare-lare alit. Diwucalipun apa? Ing ngarsa sung tulodo, kedah maringi tepuk patuladan ingkang sae. Kanyata Kanjeng Nabi niku mboten nate dahar kurma sedekah. Wit sakderenge kagungan wayah, ngantos dumugi sedo Kanjeng Nabi mboten nate dahar kurma sedekah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah semanten ugi nalika ngawisi putra siswanipun niku nggih kedah maringi tepuk patuladan ingkang sae. Ing ngarsa sung tulodo, ana ing ngarep kuwi menehi tepo patuladan sing becik. Cah cilik kuwi ora kena dolanan HP. Bar niku lek jligu dolanan HP. Anake kon dolanan truk, bapake karo mboke dolanan HP. Ning ngarepe anake. Niku nek iso pun dadi wong gedhe ngono anake muni lho niku. Oh, menungsa menus. Aku ora entuk dolanan HP, malah kono dolanan dhewe. Niku mboten Pak. Kabur maktan indallahi antakulu mala tafa'alun. Yakti gede dukane Allah subhanahu wa ta'ala nalika siro ngandakake perkara sing ora siro tindakake. Ndawuhake perkara sing ora siro tindakake. Piantun jawi simbah-simbah ngendika kaya dene gajah dibelangkoni. Gajah ki gede kaya belangkoni sepira nih. Kaya gajah di belangkoni, iso bocah ora iso. Ora iso napa? Ngelakoni utawa kiai jarkoni. Iso ngajar ora iso ngelakoni. Menika sedanten benten pareng. Ibu-ibu semanten ugi wayahe arep ujian le ra nonton TV bae, anake kon sinau bareng dhek nonton sinetron. Menika mboten maringi tepo patuladan ingkang sae. Sampun nalisir saking piwucalipun Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Nek ngoten iku jenenge ing ngarsa nyontoni elek, rak ngoten. Mboten nyontoni sing becik. Munamuni semanten ugi. Ngabekti dumateng tiyang sepuh semanten ugi. Bocah-bocah niku, Pak. Ibu-ibu, mbak-mbak, Kang Mas ingkang nggadahi putra alit-alit niku merekam tingkah lakune awake dhewe. Kaya ngopo panjenengan kalih tiyang sepuh ya kaya ngono kuwi sesuk awake dhewe marang. Kenapa anake awake dhewe marang awake dhewe niku? jenengan ngongkon nek lunga iki saling sik karo abi karo umi. Lah jenengan nek lunga ora tau pamitan karo wong tuane. Ora nyontoni anake. Nggih napa mboten? Kathah mboten ngoten niku. Kathah. Kula nate maos setunggal kitab. Yasanipun ulama kula ra disupi asmanipun, kisah nyata wonten sawijining keluarga alit. Abi, umi, putranipun setunggal ingkang tasih alit. Ditambah Mbah Kakung bapakipun si Abi niki. Dadi sak omah isine pinten? Sekawan. Mbah Kakung niki gandeng sampun sepuh buyuten. Nek dahar gemeter, mendet gelas gemeter. Dadi arep ngunjuk niku malah ceblok tor. Piringe niku ajeng dahar ngewel-ngewel, murak-marik sekulipun jangane ting klecret piringe asring pecah. Garwane sing setri niku pecuca pecucu nganti kaya selumbat kabil. Ceritane ngoten niku. Bapak nek mangan polahe ra cetho, suwe-suwe gelas ning omah entek kabeh dipecahi kaya piye wong tuwa kok kaya ngono. Ibu-ibu niku. Mila kathah penghuni neraka niku ibu-ibu. Nah, dipindah ning bali. Sekakipun carios, garwanipun setri niki usul dumateng si Kakung, "Mas, mbok bapake mbok anu digaweke omah dhewe wae ning samping omah kono gek nek dahari itu kok kayak gelas plastik wae. Karo piring plastik karo sendok plastik. Dadi arti ceblok ping 10 ya ora bakal pecah." Nek carane ngono kuwi gek piringe larang leh ku nabung gek entek dipecahi. "Oh, that's good idea," ngoten iki. Ngendikane Le Kakung niku. "Wah, itu usulan yang bagus itu, terobosan luar biasa. Pak pangapunten nggih, Pak. Gandeng panjenengan iki nek dahar mecahke belas mecahke piring, panjenengan kula damelake dalem ten samping omah niki. Kayak mungkin nek dahar ngagem gelas plastik mawon supados aman." Lah wong tuwa saged napa to? Wong pun jompo. Manut to nggih? Manut. Berjalan beberapa hari. Ngantos salah sawijining dinten Abi kali Umi niki enten ruang tamu, anak ini ku dolanan gawe omah-omahan ngeten niki. Cah cilik gawe omah-omahan di gudang karo bapake. "Wah, Dik, bikin apa?" "Bikin rumah, Bi. Ini rumahnya siapa?" "Ini rumahnya Adik." "Lah ini apa ini?" "Ini kan tempat mobil, ini apa ini ruang tamu." "Lah kok ada ruangan kecil di samping ini apa?" "Ini kan rumahnya Abi sama Umi." Mak jelek kaya dijojoh linggis atine. "Lah kok anakku visioner. Iji cilik tapi sudah terekam di pikirannya, nanti ketika saya tua saya akan ditempatkan di sebuah gubuk kecil di samping rumah." Niru sinten iku kinten-kinten? Pak E, niru sinten? Niru Mbok E. Akhire piantun Kakung niki nangis. Terus melayu metu bapake sing ten gubuk cilik niku ditubruk. "Pak, menawa pangapunten saestu nggih, Pak. Bapak kula aturi lumebet wonten dalem mboten pareng sare mriki melih. Lha kok nek aku mecahke gelas piye pun mboten napa-napa njenengan pecahi kabeh mboten napa-napa. Sing penting kula mboten dadi anak sing duraka. Sebab nek kula duraka sampeyan kula didurakani genti kalih anak kula." Ngoten niku kisah nyata. Dados anak-anak niku nonton tingkah polahe tiyang sepuh kaya ngapa wong tua ya kaya ngono ku kualitas anake. Ngoten niku. Dados menawi tasih kagungan bapak ibu panjenengan pengin kagungan putra wayah sing ngabekti jenengan ketokke ten ngarepe anake jenengan niku jenengan ngene lho le carane ngabekti wong tua iki. Nek lunga pamit nggih ngaturi dahar, ngaturi ngunjuk, menawi ngendikan nggih nglembah mana, pengendikanipun tiyang sepuh ditindakke. Sauger mboten mak maksiat kejawi nek ndawuhake maksiat lan mboten pareng. "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi," menawa wong tuamu sak kloron nindakake ndawuhake supaya tumindak syirik, nggih, "ma laisa laka bihi ilm," sing ora ana dalile, "fala tutik huma," aja sira taati, aja sira anut, "wa sahib huma fit dunia ma'rufa," ananging sira tetep kudu srawung becik karo wong tuamu sak kloron. Manten niku masalah ngabekti kedah ing ngarsa tuladha. Masalah ngaji semanten ugi jenengan kepengin putrane sregep ngaji, nggih panjenengan mempertontonkan kilo nih bapakmu ki sregep ngaji. Bunek sore aku ki ngaji alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Mungkin nek jenengan saben dinten ngaji, asring ngaji ngoten niku bocah niku sing digoleki nggih mushaf. Jenengan dolanan HP ya anake mesti goleki HP. Ngoten to? Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ra ngoten niku. Niku maknanipun ing ngarsa sung tulodo Kanjeng Nabi niku mboten namung ngawisi tok, piyambake pun ugi mboten nate dahar kurma sedekah. Mila putra-putrine pun ugi tunduk manut. Dumateng pimpucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah ing matiya mangun karsa. Pripun Kanjeng Nabi anggenipun mangun karsane ingkang wayah membangun semangat untuk berbuat kebaikan. Dan niku dibombong. Antawis caranipun nalika panjenengan ngawisi bocah niku kanthi bahasa bocah. Jadi Kanjeng Nabi niku berakting dengan dikake niku kih-kih niku kalimatu zajrin tuqalu lis sabi. Niku bahasa anak, kih-kih niku bahasa anak. Kangge wong-wong Arab niku. Nek awake dhewe wong Jawa nggih, jenengan ngendika kalih bocah cilik jenengan harus berakting seperti anak kecil. Kan ngoten. Ora kok ketemu bocah ming menteleng madang rung. Mbokmu ning ndi? Iku jenenge mboten bahasa anak. Enten mboten wong ngoten niku. Enten yang kula nggih ngoten niku malah ngono. Ora horor. Kata iki, Pak. Niku ten jamane Kanjeng Nabi nggih wonten. Nggih ya. Nggih. Habisin al-akra napa nggih kula radi supe asmanipun. Piyambakipun mirsani Kanjeng Nabi niku ngambungi putra wayahipun. Iki termasuk sunnah Nabi sing kakah ditilar tening kaum muslimin. Panjenengan kagungan putra alit niku antawis carane mbangun karsa nggih. Membangun semangat anak untuk melakukan kebaikan iku diambungi, Pak. Sesering mungkin panjenengan badhe kisah diambung cipika cipiki nembe lunga saking papan napa nggih pendamelan ngambungi anak, anake tangi turu, wis sudah bangun diambungi. Lah kok wonten sahabat niku mersani Kanjeng Nabi ngambung putine iku melongo. Ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum? Kanjeng Rasul menapa paduka niki nggadahi pakulinan ngambungi putra wayah? Ama ana, sama uqabiluhum. Kula niku mboten nate niku ngambungi anak kula. Bal tafata ilaihi Rasulullah. Rasul banjur noleh dumanteng tiang kala wau, wa qala lahu banjur ngendika, "Awa amliku laka innaza Allahu min qalbika rahmatah." Ingsun ora duweni panguwasa apa-apa nalika Allah wis jabut rasa welas asih saka atimu. Dados yang sepuh ingkang boten nate ngambung putra wayahipun niku seneng boten seneng, suka tidak suka, Nabi le ngendika niku wong tuwa sing boten duwe rasa welas asih, boten duwe kasih sayang dumanteng putra-putrinipun. Ora duwe kasih sayang piye? Lah kok nyambut gawe jungkul jempale iki tanggung ragat ya anak. Nabi kalah ngendika kok nek ajeng protes ngenjang ten akhirat nang protes kalih Nabi. Nabi le ngendika ngoten niku. Kila kala wau aturke tiyang sepuh mboten cekap nglebokke anak ten sekolah tok dereng cekap. Sing penting aku wis bayar wis rampung mboten. Kedah wonten peran aktif tiyang sepuh wonten dalem. Ustaz napa niki ing ngarsa sung tuladha ten sekolah. Mangun karsa wonten sekolah, tiyang sepuh ugi mangun karsa wonten dalem. Malah-malah lare niku wektalipun kathah wonten dalemipun tinimbang wonten sekolah. Diambungi sengah-sengok ngoten niku. Dituduhke. Manfaatipun napa? Manfaatipun menika saged dados jalan keluar permasalahan ingkang kathah dipun alami dening tiyang sepuh. Napa niku? Pak, kula niku nek ngongkon anak kula mboten gelem. Ning nek sing ngongkon ustate mesti kok semrintil. Ngapa ya? Sebab panjenengan mboten mangun karsa. Tidak mendekat kepada anak. Syekh Abdul Aziz bin Rayyis Ar-Rayyis niku ulama salafi ingkang ten jaman sak menika nggih wallahu alam paling kathah bantahanipun dumateng aliran-aliran sesat. pun aliran sesat nopo toh sing mboten dibantah dening Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis. Nggih. Khawarij, ya teroris, Sufiyah, Murji'ah, Jahmiyah, Asy'ariyah dibantah kabeh. Kitab-kitabipun kathah isinipun bantahan. Anangin piyambakipun mboten leno masalah pawiyatan dumanteng putra wayah ngantos wonten pengajian judulipun Ukhrub ila auladika, mendekatlah engkau kepada anak-anakmu. Kanjeng Nabi le mangon karso ngoten niku. Mendekat kepada anak, memberi semangat, carane pripun mendekat dengan anak? Nggih. Wektal sing wonten niku kedah disisihke nganggo anak. Kanjeng Nabi pripun le nyerak ya anak-anak? Le Kanjeng Nabi niku asring dadi jaran lho. Berangkangan Kanjeng Nabi niku berangkangan. Kayak mengke wayahe sing nunggang ten gegere Kanjeng Nabi, berangkangan Kanjeng Nabi niku dalam rangka napa to? Mendekat kepada anak, mangun karso kula. Di nek cara awake dhewe diangkling, nggih diangkling-angkling. Angkling-angkling kala jengking babak salu kala jengking penekno kambil gading paring mboten niku. Lepareng to? Wong mboten mengandung kemaksiatan nggih. Pirsa angkling-angkling mboten jenengane, ado melongo kabeh. Angkling-angkling niku bocah diseleh ngeten nggih. Sikil terus sikile jenengan obahke ngene kalih digoceki, ampun diculke ora diculke geblak kok. Kalih di kalih maca ngeten iki, angkling angkling babak salu kala jengking penekno kambil gadhik niku senenge kok ditebahi ngalu bocah niku. Bi bi meleh bi angkling angkling bi. Ayo peyakno dengkule abi. Angkling angkling niku warisan budaya leluhur Nusantara niku. Niku dalam rangka mangun karso. Nek Kanjeng Nabi berangkangan putune nunggang. Niku supaya napa? Supaya bocah niku krasa, oh wong tuaku ki tresno marang aku. Ning nek jenengan titik kereng apa madang loro, ki madang ngono. Ora madang-madang awake ngeyoyet ngono. Ki madang, wayahe madang, ora jajan bae. Niku mesti nek jenengan kon bocah malah melayu. Salim abi malah lunga. Ini jenengan asring mangun karso, angkling-angkling, jenengan dadi jaran, jaran untuk anak-anak. Sahabat Nabi mirsani, Nabi dadi jaran. Hasan Husain dadi penunggang jaran. Sahabat ngendika, sebaik-baik kuda adalah engkau wahai Rasulullah, dan sebaik-baik penunggang kuda adalah engkau wahai Hasan bin Ali. Iku sunnah Kanjeng Nabi. Sak sugih kaya ngapa? Wah, aku kan wong sugih tak bayar wong. Kowe dadi jarane anakku ya. Mboten-mboten niku. Mengke malah dheweke tresnane kalih si wong sing jenengan bayar niku. Enten. Napa niku jenenge ulangan ujian nggih. Ujian anak SD niku lho. Siapakah orang yang paling engkau cintai? Ditulis pembantu. Sebab tangi turu sing weruh pembantu, ajeng bubuk sing ngemban-emban pembantu, nangis cenger sing nulungi pembantu. Siapa yang paling engkau cintai? Pembantu. Jadi ibu-ibu nek kesel ngurus bocah, niatkan itu sebagai ibadah kepada Allah. Raihlah cinta anak-anak. Ampun dipikir stresé, buneke. Mboten maido kula kesel nggih. Kula niku anak kula papat sing paling gedhe 5 tahun, paling cilik 1 tahun niku. Ora kaya cah kembar papat niku. Wah niku nek nangis kabeh kan jleput niku. Wangis kabeh nyelenger kabeh waduh duh. Mboten maido. Ning monggo diniati ni ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Diniati mangun karso supaya bocah-bocah niku tuwuh raos katresnan dumateng tiyang sepuhipun. Mungkin nek anak ampun nyaman bersama orang tua kados dene Kanjeng Nabi dolanan kalih putra wayah. Mboten mung kalih putra wayah lho, Nabi niku kalih cah-cah cilik liyane ngoten niku. Ya Aba Umar, madza fa'alan lughair? Hei Abu Umar, Abu Umar niku sedulure Anas bin Malik. Anas bin Malik duwe sedulur lanang cilik jenenge Abu Umar. Niku duwe manuk cilik jenenge Nugair. Ya Abu Umar, madza fa'alan lughair? Ya Abu Umar, manukmu lagi ngopo? Manuk si Nugair kuwi. Iku bahasa-bahasa anak kecil. Nabi berakting menjadi anak kecil ketika berkomunikasi dengan anak-anak. Ngoten niku. Mungkin nek jenengan pun asring kuda-kudaan, angkling-angkling, napa mleh wae. Ngambungi anak, ngetingalake katresnan dumateng anak, sewayah-wayah jenengan nutuk anak, memberi hukuman, tidak muncul rasa dendam di hati anak. Sebab napa? anak wis ngerti bapakku ki tresno marang aku, mamaku ki tresno marang aku. Dadi nek bapak nesu kae, kuwi ora kok krana gedhing marang aku. Ning nek njenengan mboten nate mangun karsa, mboten nate ngetingalake katresnan dumateng anak, sekali njenengan memberi hukuman anak, anak pun gilo. Nate wonten nggih tiyang yuswane sami kalih kula, 37 tahun. Dolan tenggen kula. Kula niki nyuwun dikandani. Lah kenging napa Mas? Kula menyesal, menyesal kenging napa? Nek wingi mamak kula pun sedo. Dan saya itu tumbuh sampai sekarang itu membayangkan yang namanya orang tua itu adalah monster. Sehingga saya itu yang ada selalu takut dengan orang tua saya. Itu dibawa sampai usia 37 tahun. Nggih. Mila ngati-ati. Terus termasuk nuwun kula nggih tesih sinau nggih. Mboten berarti kula mawasaken kitab niki ngaturaken punapa ingkang kula anggap niki kesaenan ateges kula pun nindakake sedaya mboten. Awake dhewe sak dangunipun gesang niku sedanten tasih nggadahi kewajiban sinau. Jenenge wong sinau niku kadang kala nggih sok kepleset. Mboten mungkin sinau kok lurus terus niku mboten mungkin. Sami, kula kalih panjenengan sami masih dalam tarap belajar. Napa melih anak-anak kula tesih cili-cili. Jenengan malah sampun wonten ingkang kagungan putra mantu pun mentas paribasane. Nggih. Termasuk mboten pareng bengok-bengok teng ngarepe anak. Membentak. Termasuk anak nangis, "Ayo, iso meneng ora? Ora meneng tak jantur." Niku dingendikake dening Syekh Saleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin wonten saklebetipun kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Niku bisa memutus saraf tertentu di dalam tubuh si anak. Jadi anak niku tumbuh menjadi anak yang penakut, minder, introvert, ya mboten gelem srawung kalih bocah-bocah sanesipun gara-gara cilikane niku sering di mendapat ancaman bentak-bentak kalih tiyang sepuhipun kalih. Nah menika kelentu. Menika mboten mangun karsa ning mejahi karsa. Tuturi handayani. Pangapunten kula nambahi malih. Kelebu mangun karsa niku nek panjenengan ngawisi setunggal perkawis ingkang Allah niku disebutake alesanipun. Nabi mboten ngendika kikik irmi biha tok mboten. Ning ditambahi ama alimta annala na'budu shadaqata. Apa sira ora mangerteni awake dhewe ora dikeparengake mangan bondo sedekah. Jadi nek jenengan melarang anak, anak niku secara naluri mesti takon wae nggih mboten. Lah ngapa tapi kok ora etuk kuwi? Lah kuwi dosa. Lah ngapa kok dosa kuwi? Dosa kuwi dilarang oleh Allah. Lah kok dilarang ngopo? Tekon terus. Sabar len jelas iki. Lan kedahangan sukawur kala kados sine Nabi. Melarang mboten melarang. Ora etuk. Lah ngapa ora etuk? Lho ora elok. Lah ngapa ora? Meneng ora? Niku jenenge mboten mendidik nggih, mboten mangun karsa malih. Jadi orang tua mendidik dengan ilmu dan dalil supaya bocah niku ngerti memahami, oh sebabe ra entuk iki krana ngene. Bocah neranyak munggah wonten meja. Mboten pareng nggih minggah ten meja nggih. Lah yo kene iki kok ra entuk. Meja tempat makanan, meja tempat untuk ngaji, menaruh kitab suci, ora kena wadah sikil. Ngoteni pun bocah oh iya ngene. Biasane nggih. Nek sing ijik neranyak ya berarti niku ada terapi khusus sanesipun. Ning dalam kondisi normal nalika dipun awisi dipun sebataken alesanipun insyaallah bocah niku saged nampi kanthi sae. Lan taksih kathah napa niki cara-cara sanesipun kagem mangun karsa kala wau. Dados memberi tauladan yang baik, membangun semangat melakukan kebaikan dan menjalin kedekatan orang tua dengan si anak. Nggih. Sedekat mungkin terutama sing asring lunga-lunga nggih, lunga-lunga harus menyempatkan waktu bulanan. Ora kudu piknik, Pak. Piknik niku nek kakean malah ora apik. Asli niku. Kakean piknik niku bocah ora apik. Ngajari hura-hura. Kena dolanan ten mburi omah, enten jero omah jaran-jaranan diangkling niku senenge pun mboten karuan. Diambungi dilus-lus. Nabi niku dipun sebat kula nembe kala wau kula mawas riwayat. Nabi niku nate panggih dumateng lare-lare alit niku dilus-lus pipine kabeh. Sitok mboko sitok dilus-lus ngeten. Sitok mboko sitok dilus-lus. Sing meriwayatkan iki sinten? Bocah sing dilus-lus niku. Ketika dia dewasa dia meriwayatkan hadis ini. Dan dia masih teringat betapa lembutnya telapak tangan Rasulullah ketika mengelus pipinya. ngelus-lus sirai bocah, ngelus-lus pipine, diciwel tapi ora kenceng-kenceng. Bocah kok lucu ngene iki. Ning mboten banter-banter nggih. Energinya 10 atau 05%. Jadi bocah rumaos-rumaos ditresnani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmani gini Allah ingkang pungkasan tuturi handayani wonten buri niku tetep ya mitayani tiyang sepuh niku. Yo neng ngarep menehi tulodo tepa patuladan sing becik. Neng tengah nyerak marang anak, membangun semangat. Neng buri kan ra ngopo-ngopo adoh. Carane le menehi mitayani piye? Le menehi daya kepiye? Miturut kula nggih, miturut kula piyambak wallahu taala alam bisawab. Niku pinangka sanepan kagem tiang-tiang sepuh, kagem para ustad-ustadzah supados asring ndongaake dumateng putra wayahipun. Nggih. Saben dinten niku kedah wonten wekdal kangge ndongaake putra wayah. Dongaipun kuwatah wonten ayat, wonten hadis, wonten Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurra ta'ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Niku bongsal wangsul dipun waos. Rabbana hablana ya Allah pangeran kula-kula nyuwun dumateng paduka-paduka pareng maringi dumateng kula min azwajina wa dzurriyyatina bojo-bojo lan anak-anak. Azwajina niku jamak dadi bojone niku ora siji. Nggih mboten napa-napa nek wedi gitu. Wong kula nggih cek wedi ya. Lan anak-anak kurota ayun pinongko napa nggih kurota ayun penyejuk pandangan mata. Bocah-bocah nek awake dhewe nyawang bocah niku awake dhewe seneng. Bocah sing disawang marake tentrem ning ati iki bocah sing nakal napa sing nurut? Nurut berarti ndongake anak dadi bocah sing saleh. Wa ja'alna lil muttaqina imama lan mugi patuk ndadosaken kawula dados imamipun tiang-tiang ingkang muttaqin. Donga niku dipun ambali ampun ing pisan tok. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina. Terus ngantos kapan menawi kula pareng nyaosi usulan nggih wiwit panjenengan bibar adzan jenengan salat sunnah, bibar salat sunnah jenengan waos doa niki ngantos dumugi kumat. Antara adzan dan kumat adalah waktu yang mustajabah. Dongake kesainane anak lan bojo. Terus mawon diulang-ulang nek jelas pripun dipaksa. Lambene ndonga gratis orang bayar kok wegah. Ndongane mung njaluk duit wae. Pisan-pisan ndongake anak, nggih ndongake bojo, ndongake tiyang sepuh ngoten niku doa-doa matur. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, mugi patukon dadosaken kula lan tedak turun kula anak turun kula dadi tiang-tiang ingkang tansah nindakake salat. Duh pangeran kula paduka ijabahi pendonga kawula. Dipun bulan baleni. Sebab pendongane tiang sepuh niku mandi kepati-pati nalika dheweke ndongake anak. Lan niki wonten lane niki. Niki penting ugi wigati saestu. Ibu-ibu utaminipun bapak-bapak bareng nggih. Calon ibu calon bapak. Menawi nembe buka, ampun pisan-pisan donga sing elek utawi ngendika pengendikan-pengendikan sing elek. Niku mustajabah. Oh anak bocah kok bodho dikandani ra mudeng-mudeng. Ya bodho tenan bocah niku mengki. Eh ngayal, kok kandani ngayal kowe ya. Dadi ngayal tenan. Sebab pendonganipun tiyang sepuh menika mandi kepati pati. Napa enten dari lekata antawisipun cariyosipun juret. Nom-noman ahli ibadah ingkang damel musola niki hadis riwayat Bukhari. Damel musola ten pucuk gunung saben dinten niku namung ibadah salat zikir maca kitab. Nalika nembe salat sunah ibuke rawuh ya juraiju anakku lanang juret. Faqala fi nafsihi ummi au salati juret batin waduh aku nembe nindakake salat kok kanjeng mamiku kok nimbali aku. Aku kudu mangsuli timbalane kanjeng mami utawa nutukake anggonku salat mikir. Ditimbali meneh ya juret ngantos ambal tiga niku tesih mikir mawon. Nedahake juret niku ahli ibadah ananging piyambakipun bodho sanes ahli ilmu. Nek dheweke niku ahli ilmu kedahe salat sunah dibatalake nyauri timbalane tiyang sepuh menika hukumipun wajib. ning juret mboten ngantos ambal tiga tesih bingung mawon ibuke duka. Terus ndonga ngeten iki ibuke. La amatakallahu ya juret. Eh juret, muga-muga Gusti Allah ora pisan-pisan jabut nyawamu hatta tandura ila wajhil mumisat. Nganti kowe digawe wirang, digawe isin dening wong wadon sing nakal. Wong wadon sing nakal iku basane pelacur iki. Nah niku dijabahi dening Allah. Monggo ibuke juret ning ngendika niku ngesir mboten niku. Sengaja mboten. Mboten ketrucut saking nesune ndonga elek ngoten niku. Muga-muga kowe ora mati nganti kowe digawe wirang dening wong wadon sing nakal. Ngantos wonten wong wadon nakal ngejak tumindak zina kali juret ning juret mboten gelem medun saking musolane juret. Musolane niku panggung nggih. Ten ngisor panggung niku wonten wong angon sapi dijak tumindak zina ngantos bobot medal ponang jabang bayi dilaporke Pak Lurah. Le Pak Lurah, juretnya iki serigala berbulu. Berbulu napa? Masuk ayam toh. Serigala berbulu domba, nek musang berbulu ayam. Etok-etoke ahli ibadah. Monggo ya gur, alah gur padha karo wong liyane. Lah kok ngono? Lah iku lek aku wis tumindak zina karo juret, buktine ndi iki anake iki? Lurahe nesu termakan berita hoax di zaman Bani Israel. Jadi hoax niku pun enten zaman biyen. Juret dirangket disowanake mrene, musolane dirubuhke. Fa'auqa'ahu bil fu'us. Musolane niku dipelatoki ngagem petel ngantos rubuh, juret niku dirangket ten mburi tangan ngenten iki ditaleni. Pak Lurah salah kula napa? Wis rasah kok kiat rembug kowe rak tumindak zina to. Lah buktine napa? Lah iki jabang bayine lari anakmu to. Iki wong wadone. Kula mangi culi sik tangane, tangane diculi terus juret niku nyerak kali jabang bayi disutuk ngagem driji penuding. Disutuk wonten niku terus ditakoni, "Ya gulam, man abuka?" Eh jabang bayi, bapakmu sapa le? Kanthi izin palilahipun Allah, bayi sing nembe lahir niku saged matur, "Abi ra'iyal baqar." Bapak kula tukang angon sapi. Lih Pak, iki bapakne tukang angon sapi, kula pedhete mboten duwe ya. Poneh sapi. Wah, pangapunten Mas Juret, lah kula niku nggih mung dilapori kalih wong niki wau kok gek kula niki pripun nggih. Kula pun mitnah dumateng panjenengan nek panjenengan kula gaweke musala saka emas, mboten sah. Saka perak, mboten sah. Jur saka napa? Gawekna saka kayu kaya dene wingi-wingi bae. Terus juret guyu gumujeng. Kita kene kalih sayyidul qaum lurae ma athaka kaya juret. Kenging napa Mas Juret kok malah guyu? Qala adrakatni da'watu ummi. Kula niki sampun ketimpa, kula niku sampun napa nggih? Kena pidana pendongane elek Kanjeng Mami kula. Mami kula ndongake kula muga-muga kowe ora mati nganti digawe isin dening wong wadon sing nakal. Dina niki kula digawe wirang dening wong wadon sing nakal. Senadyan ahli ibadah ning didongake elek dumateng tiyang sepuhe man mandi mila nggih pinangka sampurnane pawiyatan dumateng putra siswa putra wayah, kula panjenengan sedaya pinangka guru pinangka tiyang sepuh kedah asring-asring ndongake kesaenan lan boten pareng ndongake ingkang elek-elek. Utaminipun nalika nembe duka, nalika nesu niku ampun ngantos niki muni sing elek. Nakal, bodho, ngeyel, napa mulih ngunekke anake setan nak udzubillah min dzalik. Ya tukake lengo mbok e. Nang apa mbok? Seliternya duwite. Mulih ra nggawa lengo malah nggawa layangan. Oh bocah setan kok tuku layangan malah kon tuku lengo malah tuku layangan. Anake wangsulan. Lah nek anake setan apa mbokne kuntilanak. Bapake gendruwo. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Alah oh anu tak gini kula ki ngulekke anak kula setan ya anak kula ya ora dadi setan. Nggih, ning watake kaya dene setan. Naudzubillah min dzalik. Kula nalika ngaturaken pengawasan babakan pawiyatan bocah niki mesti kula ngaturi dumateng para rawuh mengke ingkang kagungan HP nggih, mengke saged buka YouTube. YouTube. Mengke jenengan ketik anak kera dari Gorontalo. Niku isine berita televisi nasional tahun 2009. Nah niku semantan bocah niku umure 9 tahun. Sak niki 2021 ya kira-kira nggih pun mahasiswi nggih. Kenging napa niku? Niku bocah lahir kulitipun cemeng kaya cemani. Terus awak ini ku kebak wulu, nuwun sewu tutuk ini ku kados dene wanara kaya kethek wujude si anak ini. Nah niko dipuntakeni wartawan iki mulo bukane dos pundi Bu, panjenengan kok kagungan anak kok wujude kaya Hanuman ngeten iki. Niku riyen iki kula napa niki jenenge nek kepengin niku napa penyanyi babat niku jenenge ngidam. Niku riyen kula niku ngidam saben dinten niku nyuwun woh-wohan terus. Gek sawijining dina garwa kula niku mantuk kerja kesel, gek kula njaluk woh-wohan. Pokoke kudu ana ora mudeng ora ngerti wayah, pokoke kudu ana woh-wohan. Akhirnya bapak ini ku duka nestu. Oh, kowe iki kok bobot Yahya apa njaluk wah-wahane apa kowe iki jane ngetengke anake tetek ngono. Dingendikane ngoten niku, bayi sing tesih wonten padharanipun si ibu. Nalika lahir qadarullah, nggih, bocah niku wujude kaya dene wanara. Na'udzubillahi min dzalik. Niku napa nggih? Lah mengke mang pirsani piyambak enten YouTube. Tasih wonten insyaallah video ini pun berita televisi nasional. Mula to mula awak dhewe pinangka tiyang sepuh, pinangka guru mboten pareng nalika duka niku ngendika sing elek-elek. Utaminipun tiyang sepuh, utaminipun tiyang sepuh putri niku luweh mandi melih. Luweh becik nalika nesu niku ndongake sing apik mawon. Oh bocah kan tuku lengoh mulih manggawa layangan tak dongake dadi menteri keuangan kowe. Ngen mulih nggawa uang sing akeh. Parang mboten niku. Parang sing penting mboten korupsi nggih. Mila kula nate maos sarios wallahu taala alam niki kula nggih dereng nate konfirmasi langsung kalian Syekh Abdurrahman Sudes. Nggih. Niku kula nate maos tulisan Syekh Abdurrahman Sudes niku nalika tasih alit yuswa 6 tahun. Ibu ini ku masak badi kedayuan, badi nampi dayo, badi nampi tamu gitu. Piyambake pun olah-olah damel masakan ingkang kuatah, wiwit enjing ngantos dumugi siap. Nalika masakan pun rampung mateng siap kabeh, ditinggal lunga Abdurrahman Sudes cilik niku mlebu weruh panganan tirik-tirik pirang-pirang niku mendet pasir dipiyur-piyuri pasir. Roto kabeh. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula taken nggih nek jenengan olah-olah wit tangi subuh nganti meh beduk luhur, mateng kabeh terus digerujuki pasir anake jenengan nesu mboten kira-kira lho niki. Nesu mboten? Ah nek kula mboten tenane ora tak grujuk saiki. Wo nek kula nesu anak kula kula bethati. Niku ibuke Syekh Abdurrahman Sudes nggih duka nesu. Ning nesune niku unik. Nesune ngeten iki, ngerti anake ngepiyur-piyuri masakan nggih pasir niku disentak kalih ibuke, "Eh, idhab ja'alakallahu imamal haramain." "Heh, tole, kowe metu saka gandhok kene. Muga-muga Gusti Allah ndadekke kowe iki dadi imam ana ing Masjidil Haram." Pendungane ngoten niku. Nalika yuswa 21 taun, menenan bayangke, 21 napa 22 taun nggih, Syekh Abdurrahman Sudes resmi dilantik dadi takmir Masjidil Haram, Masjid Nabawi ngantos dumugi sepriki. Beliaulah imam termuda sepanjang sejarah. Krana didukani dening Kanjeng maminipun, Kanjeng simbokipun nalika nesu. Oh, ngoten niku. Niku jenenge tutwuri handayani. Ngetutke ning mburi ning tetep mitayani, tetep memberikan pengaruh dan efek positif. Dengan cara apa? Doa-doa baik untuk anak-anak kita dan menghindari doa-doa yang buruk. Ngoten niku. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten lan semanten sampun setunggal jam langkung kula matur wonten mriki nggih. Lan panjenengan mbok menawi ugi sampun rada mendem le midhangetake kirang prayogi menawi kula lajengaken langkung kathah malih mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged mbeta manfaat. Utaminipun kagem kula pribadi piyambak ingkang paling wenang ingkang paling berhak mendeti wucal sing kula aturke nggih awak kula dhewe jane. Nek mboten mungkin ndak dadi kaya gajah di blangkoni. Janjane nggih mboten enten blangkon gajah niku kula nggih dereng nate tumen. Ning nek dadi tiyang ingkang isah kujara isah nglakoni niku yekti piyambakipun dados tiyang-tiyang ingkang dipun dukani dening Allah Subhanahu wa taala. Dados penyuwun kula mugi-mugi niki manpangati kagem kula pribadi piyambak, sumrambahipun kagem para jamaah sekalian, wonten lepatipun atur sulah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranane ing penggalih, kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wekdal sacekakipun kawula aturaken malih dumateng Ustaz Alfian pinangka pembawa acara mugi. Jeng petak no. Alhamdulillah. Bisa berkata-kata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Para kriwalik mencari hati dan mertika. Kemudian berbisa berbisa dengan sahabun. Kata pada kriwalata pembalatan sebenarnya khusus berkata hijik musa. Tak pasin pun. Wonten pinter-pinter kita dengan baik. Bahwa kami sudah sudah memiliki kumpulan paling waktu yang kami sabar. Insya Allah. Kita ingin ingat kami bisa. Nah, apa timur paling ngake dari kong milik pilih sah putra ini tondo. Sangat jalan itu wong tua ini gewong ngaji. Ini kok nanti kita tondo. Nggih, napa dikeparengake ngelekake ngawisi bocah anake tangga teparu sing pipis sak nggon-nggon. Mengko tiyang sepuhipun nggih sampun ngaji, mbok menawi nggih tiyang sepuhipun pipis sak nggon-nggon. Naudzubillah min dzalik. Mbok menawi nggih. Utawi janjane tiyang sepuhipun menika menawi pipis menawi toyan, menika sampun papan pekiwan nggih ngendikane para winasis niku wisin niku basa jawane pekiwan Pak. Pekiwane nggon kiwa, nggon kiwae nggon sing ora pati resik ngoten niku pekiwan. Niku miturut para winasis menawi kula piyambak sering dipun takoni niku napa nggih basa jawane toilet mbok menawi sasana pangendokan kula. Tiang sepuhipun nalika toyan sampun gumathok sampun mapan ning nalika mirsani putrane pun pipis sak nggon-nggon niku mboten dielekke. Lah menika kelentu. Janjane tiyang sepuh niku pun mapan nek pipis nggih pun mapan wonten toilet. Ning nalika mirsani putrane niku pipis sak nggon-nggon mboten dielekke. Lah menika kelentu. Dipun sebataken wonten judul bab niki wau nggih. Babu wujubu amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizina wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillah wa nahyihim 'anil mukhalafah. Wajib hukumipun nggih ndawuhake lan ngawisi sedaya kulawarga ingkang sampun tamyiz ingkang sampun yuswa 7 taun niku supados taat dumateng Allah lan nebihi awisanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Mila nalika kula panjenengan sedaya kepengin gadahi putra ingkang boten pipis sak nggon-nggon nggih ndawuhake le ngelarang niku sedini mungkin mboten ngentosi ngantos 7 taun. Ning nek 7 taun niku pun wajib. Ning nek dereng 7 taun niku hukumipun sunnah. Ngoten niku. Panjenengan ibu-ibu nggih utaminipun menawi kagungan putra senadyan tesih alit, senadyan tesih setunggal tahun kalih tahun, niku nek metu ka omah ora katokan niku dielihke. Aku kantok riyin, isin. Alah cek cilik mbok men. Mbok men nek ditotol pitik piye ning jaba omah. Panjenengan dadi kelangan ya to. Niku setunggal angka kalih sok nek bocah niku kulino metu saka omah mboten katokan, gedene nggih ngantek umur 40 taun nggih ra ndisin niku wae. Pipis toyang sak nggon-nggon. Nggih. Jane yo anake wong sugih numpak mobil yo wae. Mandek ning pinggir dalan ning pipis ning nggon ban mobile ngono. Mboten duwe isin. Sebab cilikane mboten diawisi dening tiyang sepuhipun. Mila kula ajak-ajak awak kula piyambak sumrambahipun para jamaah sedaya ingkang mbok menawi sedherengipun dinten menika mboten gadahi napa nggih? Kawigatosan, tidak memiliki kepedulian dan perhatian kepada anak-anaknya. Anakku metu ki katokan apa ora? Utaminipun sing setri luwih melih niku, kedah ngati-ati. Metu kau ngomah iki kudu katokan kelambenan. Akon simbah-simbah mbiyen, simbah-mbiyen kan kepepet ra duwe katok. Ya mung sak niki kan katoke akeh gitu. Niku setunggal. Engkang angka kalih napa melih nek tipis pipi sak nggon-nggon niku nggih dadi pakulinan. Mungkin nek ditok ning ngantos gedhe niku nggih. Nek mboten enggal-enggal dipun putus dari sekarang. Nggih. Dados perkara-perkara sing awake dhewe, wah iki kan rapate penting. Mulai saat niki kedah dipun pentingake. Sebab kitalah yang mencetak akhlak anak-anak kita. Nek kepengin anak iki duwe subosito, nggih, andap asor, nggih, ngelembah manah, duwe rasa isin, nggih kedah dipun didik wiwit alit. Nalika pipis, nek pipis ki ten toilet, dituntun. Pipis ten mriki, mboten parang pipis ten mriko. Niku ngandani mboten cukup ming sepisan. Ping kalih, ping tiga, ping satus, ping rongatus nek perlu. Ngantos bocah niku kulino. Nggih, sebab akhlak niku gumantung pakulinanipun. Niku setunggal. Ingkang ngoko kalih, awake dhewe pinangka tetangga, kenapa ora ngongkon anake wong liya? Wangsulane pun pareng. Amar ma'ruf nahi mungkar pareng. Sing mboten pareng awake dhewe memaksa, niku mboten pareng. Kejaba nek dheweke pipis ten omahe awake dhewe kena dipaksa. Ki omahku, weh aja nguyuh ning kene. Ora apa-apa kok nguyuh ning kene, niku kena dilarak. Sawene niku omahe awake dhewe. Ning nek ten jaba omahe awake dhewe jenengan mboten pareng ngelarak. Pirsa ngelarak? Mboten pareng ngeret-eret. Anak baik enggak boleh pipis di sini ya. Nek ora gelem nggih pun. Sebab niku bukan ro'iyahnya panjenengan. Sing berhak man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa sapa wong weruh sawijining kemaksiatan, dheweke kudu anyegah kemaksiatan niku mau nggunakake kekuasaan utawa nggunakake tangane. Niku untuk penguasa, nek panjenengan penguasane kekuasaane nggih mung anak-anake panjenengan. Dengan tangan lho nggih. Ning nek dengan lisan menasehati menika pareng anake wong dinasehati, kena mboten napa-napa enggak boleh pipis di sini ya, nanti ndak bau. Nanti malu diisi-isin temennya. Tahu diisi-isin enggak? Terus dhewe lunga. Nek ora gelem cek pipis ning kono ya wis ben. Sing penting jenengan pun menasehati. Ning nek jenengan main tangan memaksa menika mboten pareng sebab itu di luar jangkauan kekuasaan panjenengan. Wallahu ta'ala alam biswab. Lan langkung saya melih nggih napa ngaturaken usulan kagem yang sepuhipun lare niki sak banter-banter jenengan ngelikke nek wong tuane ra ngelikke ya tetep e mboten wah nggih mboten nggih wallahu ta'ala alam biswab. Kita kena sama-sama terus pun cara mulang putra ingkang jenjangnya pun boten sakit diatur nah kalian pun boten terpulungan ikut di pada bulan hari tapi di depok kok boten kapok. Jenengan midhangetaken pengawasan melih niki wau wiwit awal nggih ngantos dumugi paripurna. Enten rekamanipun insyaallah wonten akun ngangsu kawruh dan Facebook wonten, enten YouTube wonten. Ampun ming semangat gebuk tok. Nggih, sing ditangkep pokoke gebuk nganggo martil plendungan ya. Kula wau ngendika, kedah nangun karsa ugi ngambungi anak. Utamanipun nek pun nakal ngeten iki, nek pun nakal ampun malah saya dikerengi. Nek perlu malah dijak wong loro, dijak piknik wong loro khusus diambungi. Itu mbah pengen apa le? Pengen apa nduk ditumbaske ati nggih. Tampakkan rasa cinta kepada anak diambungi, dirangkul, ditungakke, sok dadi cah saleh yang nduk le seperti itu. Ora dhek saya njrantal saya digebuk, wah, saya njrantal saya jenengan uyak saya digebuk meneh, kono nyekel gebuk genting gebuk jenengan. Wanita kowe karo bapak. Anake wangsulan, suntakan gamamu legane ngatiku. Bapake kondo, prayitno sing ati-ati to, Le. Waduh, malah bapake karo anake malah semek do menane ning latar. La ilaha illallah. Dadi perang berontak yuda nggih. Enten mboten ngaten niku. Mugi-mugi mboten wonten nggih. Dados kedah nek anak pun mulai brengkele ngoten niku tiyang sepuh kedah menambahi menampakkan rasa cinta. Nggih, perhatian kepada anak. Kadang kala niku mung butuh perhatiane wong tuwa. Kadang kala ngoten niku. Wonten kedadosan enten kita Bekasi ibu-ibu niku sering diwedeni teng omahe. Omahe niku sering diteror oleh makhluk halus. Terus ngundang tukang rukyah sing biasa ngisi acara rukyah ten TV nasional. Ustadz rupiah kondo, niki ada gangguan jin bu, saya harus merupiah rumah ini, dirupiah rumah ini bu, rampung. Kok railang gangguan lembut itu? Ngundang koncong ulor yenten pondok. Ada apa bu? Di rumah saya ada gangguan gaib. Gangguan gaibnya apa? Kadang ada suka bayangan berkelebat, terus ada benda jatuh sendiri, jendela jenggeleng sendiri. Biasanya jam berapa? Jam 9-an. Nanti malam tolong lampunya dimatikan semua, nanti malam saya datang ke rumah. Oh nggih. Jam 9 malam rencang kula niku teko ke omah tapi mboten terus mlebu omah, nyawange kok kaduan. Omah niku disawang kok kaduan, disawang kali dunanan habis disawang. Jam 09 niku enten bocah mlayu, tik-tik-tik-tik jenggleke jendela duer. Nggih, ngoten niku. Terus mlayu tik-tik-tik-tik. Bar niku ustate moro meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu, ada gangguan? Nggih, Ustaz, tadi barusan ada gangguan. Anu jendelanya jembleng-jembleng sendiri. Anak ibu di mana? Lagi di kamar bubuk. Oh ya, antarkan saya ke sana. Dibuka lawange. Bocahe turun. Assalamualaikum, Dek. Lo enggak mau jawab, enggak usah pura-pura tidur ya. Ustaz udah tahu tadi kamu jembleng jendela toh gitu. Ditanya, "Wei, Adik, kenapa kok jemblengin jendela?" Karena dia marah, abinya kerja terus, ora tahu ngurusi anak. Dia enggak mau beli mainan sama abinya aja enggak bisa. Sebagai bentuk terornya anak, dia njenggelengi cendela wayah bengi. Ning kebacut difonis kalih tukang rupiah niki omah enek jine lelembute ngoten niki. Enten meleh ibu-ibu taken kalih Syekh Wahid Abdul Salam Bali napa nggih? Kurang lagi sithik. Syekh, di rumah saya itu tiba-tiba banyak kecoaknya. Apakah di rumah saya itu terkena sihir? Bukan. Bukan terkena sihir, tinggalkan WhatsApp dan menyapulah. Ternyata banyak kecoa bukan karena sihir, ning karena malesnya nyapu omah. Jadi kecoae corone do moro. Terus pripun iku bocah sing nakal? Setunggal panjenengan ngetingalake raos tresno dumateng anak, angka kalih dungane ditambahi Pak Bu, jenengan debit ndak apa? Nyenyerak maneng kupuja wonten ngarsanipun Allah salat tahajud dikencengi didongake sing saestu mugi-mugi Allah ndadekake bocah niku mituhu. Niki tulisan ngeten niku ampun diambali melih nggih. Bocah nakale pun mboten ketulungan, dendenge pun kurang ajar niku ampun diingendikake melih. Cekap disimpen ten gen ati jenengan dongake nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supaya bocah niku dadi bocah sing soleh. Ingkang pungkasan menawa pun didongake diketingalake raos tresno diambungi diajak melaku bareng niku tetep mboten mari mboten wonten cara sanesipun kejawi panjenengan kedah sabar. Wonten sawijining ulama ngendika kadang kala awake dhewe niku nggadahi dosa kesalahan sing mboten saged lebur, mboten saged ical kejawi kanthi kalih sebab niku nembe ical. Setunggal diwenehi lara sing medeni. Tamane lumpuh total, kek panjenengan sabar niku dosane nembe ilang. Utawa panjenengan diparingi anak sing nakal, ndendeng, nakale mboten ketulungan, kek panjenengan sabar niku dosane nembe saged ilang. Niku pun pamungkas niku. Jadi nek jenengan ngandani bocah wis ngoyel ning anak urip ning alam dunya ming gawe sedih wong tuwa. Wong tuwa paribasan anguk-anguk jurange neraka, didongake wis tak dongake, dipondhokke tak pondhokke, dituturi tak tuturi ora kurang-kurang leh kunuturi kok ya cek nakal wae. Ya muga-muga dadi sarana Allah Subhanahu wa taala maringi pangapura marang dosa lan kesalahanku. Muga-muga sadurunge aku mati utawa sakwise aku mati anakku sumben bisa dadi bocah sing mituhu mertobat. Ngoten niku, Pak. Pamungkase pun ngoten niku. Ampun nganti jenengan wah mbangane aku urip nandang lara kaya ngene luwe becik aku tak ngombe ndrim wae. Kek ndang wis urip ya mung kaya ngene rasane mboten pareng. Jenengan nek ngombe ndrim anake nakal, dosane jenengan ora ilang, jenengan ngombe ndrim ijik ketambahan dosa meleh. Luwih becik sabar, ditompo sabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Gumunake uripe wong sing iman iku sekabeh perkorone becik. In asabat husarra menawa diparingi bebungah syakara fakana khairan lah. Syukur dhewe. iku becik kanggo dheweke. Wa in asabat hudarra menawa diwenehi balak bebendu rupa anak sing duraka, rupa anak sing nakal, sabara dheweke sabar. Fa kana khairan lahu lan iku becik kanggo dheweke. Nggih, lan kedah introspeksi diri, awake dhewe gawe dosa napa kali Gusti Allah. Awake dhewe kali tiyang sepuh dos pundi? Nek tesih kagungan tiyang sepuh, panjenengan sowan tiyang sepuh nyuwun ngapura sekabeh dosa kalih nyuwun donga tiyang sepuh. Pak, Bu, niki kula sampun mertobat, nyuwun pangapunten dosa kalepatan kula kalian panjenengan. Gek sakniki putune panjenengan dadi bocah sing nakal, nyuwun ikhlasi panjenengan panjenengan dongake kang putu ingkang wayah. Muga-muga mari anggone nakal. Ngoten niku. Sebab dungane anak, dungane tiyang sepuh dumateng anak niku man mandi jenengan nyuwun dungane tiyang sepuh supaya ndongake putune niku. Niku pinangka sebab-sebab nggih. Ewon dene sedaya sebab sampun dipun tindakake kok mboten mantun, nggih mboten wonten. Aji-aji pamungkas kejaba sabar. Ala aqdarillah dumateng takdir lan pepesten peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nggih, monggo setunggal malih nggih. Ingkang paling nggih, insyaallah. kedah dipun sinaoni malih babagan takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Pilih mboten nggih. Ayatipun Allah Subhanahu wa taala ngendikan wa man yudlilhu fala hadiyalah wa man yahdihillahu fala mudillalah. Menawa ana sawiji kang diwenehi hidayah dening Allah ora ana sawiji kang bisa gawe sasar. Menawa manungsa sampun disasarake dening Allah ora ana sawiji kang bisa menehi hidayah. Ini tugasi awake dhewe tiyang sepuh niku namung ngupadi ngupaya. Wondene hasilnya jenengan ampun terlalu menggali hasil. Napa kek Kanjeng Nabi Nuh niku kurang anggone ngupadi lan ngupaya. Kok nganti anake dhewe mboten purun iman. Napa Kanjeng Nabi Ibrahim niku kurang anggenipun donga ngantos tiyang sepuhipun piyambak. Nggih, bapakipun piyambak menika mboten kersa iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kula panjenengan sedaya menika ngupadi lan ngupaya menempuh jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ewondene kejadian di masa mendatang niku ampun terlalu keweden. Kaya awake dhewe kula piyambak nggih. Kaya awake dhewe niku seperangane awake dhewe niku nampa piwucal agama napa to? Saking tiyang sepuh. Wong tiyang sepuh awake dhewe niku kejawen. Wonten sing mboten salat. Ngaji Quran nggih mboten saged. Ning nalika Allah sampun ngersakake panjenengan pikantuk hidayah, ya diobahke atine. Nggih, diobahke atine diwenehi pituduh satemah panjenengan kanyata wonten dinten menika tasih saged ngaji. Kadah to tiyang sepuh awake dhewe sing dereng ngaji. Nggih, niku krana welas asihipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang baken awake dhewe sampun ngupadi ngupaya sinambi ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala cekap nggih, sak banjuripun menika pasrah bongkoan tawakal dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Napa malih perkawis-perkawis ingkang dereng kalampahan niku ampun terlalu dipenggalih teman-teman. Enten kejadian ibu-ibu putrane nitih bis nggih, bis nomor 11L. Terus berita enten bis 11L niku jomplang penumpangnya kata sing mati. Dheweke pun geblak mati dhisik ibuke. Mongko dereng nampa berita anak iki mati apa urip. Ternyata anak ini ku telat wau ning ten terminal ketinggalan. Nggih. Ora sida mangkat ten Jakarta mulih tekan ngomah ngerti mboke mati, anake melu geblak nututi mati. Coba. Niku rak mengkrana wedi layanan nggih. Menggalih perkawis-perkawis ingkang dereng kalampahan. Sauger awake dhewe niku sampun ngupadi ngupaya kanthi saestu, Allah niku la yukhliful mi'ad. Allah mboten bakal mblenjani janji. Wonten ayat sanesipun dipunsebat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wong-wong sing tenanan ngupadi dalanku mesti tak duduhi dalanku. Nek panjenengan ngupadi kanthi tenanan kok urung dituduhi dalane, dalane dereng leres. Anake pun dipondhokke, anake prei pondok mulih ning omah mboke nonton sinetron wae. Lah niku dereng leres niku. Dereng goleki dalane Allah. Nek dalane Allah estu-estu pun leres insyaallah. Allah bakal nuduhake dalan hidayah kala wau dumateng awake dhewe lan putra wayah. Lan ngoten. Kanjeng Nabi niku nek anake Nabi niku ra insyaallah saleh nggih. Ning Nabi Ibrahim niku malah mboten nate kendhat anggene ndonga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Nggih. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wong Nabi kok njaluk marang Allah supaya didadekake wong sing tansah nindakake salat. Lah napa durung salat? Sampun. Ning itulah kunci kesuksesan, istiqomah telaten anggone ndonga. Menawi Allah sampun maringi hidayah mboten wonten sawiji ingkang nyasarake. Niku ingkang angka setunggal, ingkang angka kalih nek kira-kira kahanane wis rusak bubrah nggih, kewajiban hijrah harus kita terapkan. Masyarakat rusak pindah teng dusun sanesipun. Nek perlu pindah kota. Nek masyarakat elek niku pinangka hijrah. Ya firru bidinihi, melayu nyelametake agamenipun. Pun ngerti lingkungannya elek, bocah-bocah dolan niku nek metu mesti ngendika sing elek-elek, anake dadi ketularan elek gek dheweke ngglenggem ayem mawon. Nggih, kedah wonten usaha pindah saking lingkungan ingkang awon tumuju dumateng lingkungan ingkang sae niku pinangka napa? Usaha nggih ngupadi lan ngupaya ewondene hasilipun sedanten dipun pasrahake bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala lan boten pareng wedi layangan wong durung kedadian apa-apa kok. Kejawi nek pun wonten indikasi wah anak kula kok akhlake kok rada rapati becik lan kuwi enggal-enggal dipetani penyebabipun menapa enggal-enggal dipun antisipasi kanthi sae. Ning kok wis ditindakake sedanten usaha ewan dini anak itu sih melincun nggih niku pun dadi pepesthane Allah Subhanahu wa taala pinangka tiyang sepuh kedah sabar. Kanjeng Nabi niku kaya apa sedih nalika ngendikake abi wa abaka finnar, bapakku lan bapakmu ana neraka, kaya apa sedih. Ini niku pun pepesthane Allah Subhanahu wa taala. Menungso wenang ngupaya Allah ingkang mesthekake siji pesti loro jodoh telu wahyu papat pangkat lima donya niku sedanten wonten panguwaosipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir njenengan ngata-ngatai zikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kanthi zikir iku ati dadi tentrem ayem. Yakin panjenengan nek was-was ngoten niku zikire kurang. Udzkurullaha dzikran katsira. Dawuhipun Allah, zikira kanthi zikir sing akeh. Pripun zikir sing akeh? Alladzina yadzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihi. Wong-wong kang tansah zikir nalika ngadeg, nalika lungguh, nalika sare tansah zikir. Menawi zikir pun saestu dipun tindakaken kanthi tememen insyaallah ati niku pinaringan tentrem ayem bagya mulya. Senadyan dheweke niku nampi bebendu musibah napa kemawon, tentrem ayem bagya mulya. Mugi-mugi manpangati wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Solah bawa tindak tanda ingkang kirang meranane ing penggalih lan kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agung ing samudra pangapura. Ngaturaken panuwun ingkang saageng-agengipun dumateng takmir masjid Sriwedari, dumateng yayasan Ibnul Qayyim, para ustad, para ustadah lan wali murid sedaya ingkang sampun kersa lenggah mriki. Mugi-mugi Allah paring ganjaran kesaenan dumateng panjenengan sedaya. Kita cekapaken wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengatakan aku kutubi.